السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-28, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Baik. Silakan dibaca. Baik dia. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi memuji Allah yang maha yang maha suci, maha, maha berkuat, maha bijaksana, dan maha, al-aziz, maha perkasa, dan maha bijaksana. Yusabbihu fi'il mudhari' lillahi jar majrur ma fis samawati ma fis ma, ma Isim mausul sebagai fa'il. isim mausul sebagai fa'il fis samawati jar majrur al wawu harfu atfin ma ma'tuf fis fil ma fil ardi ma'tuf al maliki sifat dari Allah Lafzul Jalala, Al-Qudus sifat yang kedua, Al-Aziz sifat yang ketiga, Al-Hakim sifat yang keempat. Tafsirnya Yunazihullaha ta'ala angkulli ma la yaliku bihi kullu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa wahdahul maliku likulli shay'in al mutasarrifu fihi bila mudazi'un Bila munaza'in. bila munaza bila munaza'in al al munazzahu an kulli naqsin al azizul ladzi la yulabu La yughalabu. yughalabu al azizul ladzi la yughalabu al hakimu fi tadbiri wa sun'ihi Fi tadbirihi ya. fi tad fi tad fi tadbirihi wa sun'ihi Wa sun'ihi. wa sun'ihi wa sun'ihi mensucikan Allah Ta'ala atas segala hal yang tidak pantas apa siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan Dia adalah Al-Malik, pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu yang Al-Muzi Yang yang mengatur. perbuatan yang mengatur segala mengatur si mengatur segala sesuatunya dengan tidak terbantah yang di almun yang ter, yang disucikan dari segala kekurangan yang maha perkasa tidak ada yang mengalahkan yang maha bijaksana di dalam hal pengaturannya dan perbuatannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, ya, kemudian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi yang maha merajai yang maha suci yang maha perkasa yang maha bijaksana. Ayat ini berisi tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala bentuk sifat kekurangan. Bahkan Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna memiliki sifat-sifat kekurangan. Sehingga kalau kita bertasbih kepada Allah dengan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah seperti itu, maka maknanya kita mensucikan Allah dari segala bentuk sifat kekurangan. Nah, baca buruk ini. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang dia membacakan ayat-ayatnya atas mereka dan mensucikan mereka dan dia mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sebelumnya mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Huwa mubtada alladzi isim mausul sebagai khobar. Ba'asa fi'il madhi, fa'ilnya huwa. Fil ummiyina jar majrur, rasulan maf'ul bih. Minhum jar majrur, yatlu fi'il mubari, alwaw sebagai fa'il. Alaihim jar majrur ayati maf'ul bi alha'u mudhaf ilai alwau harfu atfin yuzakki fi'il mudhari him maf'ul bi alwau harfu atfin yu'allimu fi'il mudhari hum maf'ul bi alkitaba maf'ul bi yang kedua alwau harfu atfin alhikmata ma'tuf ke alkitaba Al-wawu wawhal in harfu syartin kanu fi'il maldi naqis al-wawu sebagai isim kana min qabalu jar majrur lafi alamu taukid fi dolalin jar majrur mubinin na'at dari dolal tafsirnya Allahu, oh ini digabung ya Ustaz ya, ayat 3 ya. Iya, ayat 3 juga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan kepada yang lain dari mereka yang belum mereka bertemu dengan mereka dan dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-wawu harfu atfin akharina ma'tuf ke him ya Ustaz ya, ke minhum jar majrur lamma dhorof yalhaqu fi'il mudhari majzum bi lamma bihim jar majrur alwau harfu atfin huwa mubtada al azizu khobar al hakim khobar Allahu subhanahu huwa alladhi arsala fil arabi alladhina la yaqra'una wala kitabun indahum wala atharu risalati ladaihim rasulan minhum ilan nasi jami'an yaqra'u alaihimul qur'ana wa yutahhiruhum minal aqaidil fasidati wal akhlaqi sayyiati wa yu'allimuhumul qur'ana was sunnata wa innahum kanu min qabli ba'thatihi lafi inhirafin wadihin 'anil haqqi wa arsalahu subhanahu ila qaumin akharina lam yuji'u ba'du. Lam yaji'u. Oh, lam yaji'u itu ba'du betul ya Ustaz? Iya ba'du. Lam yaji'u ba'du. Wa sayaji'una minal arabi wa min ghairihim. Wallahu ta'ala wahdahu huwal azizul ghalibu ala kulli syai'in. Al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengutus kepada bangsa Arab, yaitu orang-orang yang tidak bisa membaca. Dan tidak ada kitab di sisi mereka, dan tidak ada bekas atau pengaruh dari risalah yang ada pada mereka. Seorang rasul dari mereka kepada seluruh manusia, yang membacakan kepada mereka Al-Quran, yang mensucikan mereka dari akidah yang rusak, dan akhlak yang buruk, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka sesungguhnya berada dalam, dan mereka sesungguhnya sebelum diutusnya Rasul, benar-benar berada dalam penyimpangan yang jelas, yang nyata dari kebenaran. Dan dia juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaum yang lain yang belum datang. Di sini ba'dunya itu maksudnya apa? Setelahnya. Setelahnya. Dan yang akan datang dari bangsa Arab dan dari yang lainnya, dari bangsa yang lainnya. Dan Allah Ta'ala sajalah dia yang maha perkasa, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dan maha bijaksana dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Nah, barakallahu fiikum wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membangkitkan, yang telah mengutus pada umat yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan juga hikmah yaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun mereka dahulu ya sebelumnya berada pada kesesatan yang nyata dan juga Allah mengutus ya Rasul untuk kaum yang lain yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada ya, kaum muslimin ketika itu, orang Quraisy ayat-ayatnya, dan mensucikan mereka. Maksudnya mensucikan keyakinan-keyakinan yang rusak dan akhlak-akhlak buruk yang biasa dilakukan oleh orang Quraisy ketika itu. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya Alkitab, yaitu Al-Quran wal-Hikmah, Al-Quran dan Sunnahnya. Karena dalam Islam, dua sumber utama yang berkaitan dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka dahulu ya berada pada kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang terjadi di masa lampau, ketika seseorang sudah masuk Islam, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya, bahkan ia seperti bayi yang baru lahir. Wa akharina minhum. Dan Allah juga mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum yang lain ya. Dan ini memang kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka diutus untuk kaumnya saja. Ya, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Karena beliau adalah penutup para nabi, penyempurna seluruh ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Islam, maka tidak ada yang diterima selain agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam itu berlaku baik untuk umat yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat yang hidup setelahnya. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah. Kita lanjutkan. Pak Arif Siawan mau baca. Baik, enggak jawab. Pak Tahril ya. Pak. Silakan Pak Tahril. Enggak baca. Pak, nama Ustaz, afan Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Zalika isim isyarah sebagai mubtada, fadlu sebagai khabar, Allahi lafdul jalalah sebagai mudhafun ilaih, kemudian yu'tihi fi'il mudhari marfu, fa'ilnya dhamir mustatir Ustaz, ya, wa alha'u sebagai domir, sebagai maf'ulun bihi. Man isim mausul sebagai maf'ulun bihi yang kedua Ustaz ya. Ya, yang mana? Man. Man ya, mayyasa sebelum. Ya ya, yuk ya, kan ya. Haknya betul. Ya. Ya sya'u fi'il mudhari al fa'ilu dhamir mustatir takdirnya huwa Ustaz ya. Nah. Wallahu lafdul wa harfu atfin istatani sat. Atau boleh isi nabi boleh. Iya, harfu atfin Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada. Zu sebagai khabar marfu dengan al wau. Al fadli mudhafun ilai majrur. Al azim sebagai na'at sat. Ya, betul. Sebentar Ustaz. Zalikal ba'thu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fi ummatil arbi arabi wa, fi ummatil arabi wa ghairahum wa ghairihim kan wa ya Ustaz wa ghairihim fadlu minallahi yu'tihu may yasha min ibadihi yu'tihi may yasha min ibadihi wa huwa wahdahu dhul ihsani wal ata'il jazilu jazili. Artinya dialah rasul di tengah bangsa dialah rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah bangsa Arab Ustaz ya, dan lainnya merupakan anugerah dari Allah. Jadi harusnya pengutusan jadi anugerah itu pengutusannya. pengangkatan Rasulullah sebagai ya. Rasul di tengah ya, pengangkatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah bangsa Arab dan lainnya merupakan karunia dari Allah. Yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Terus dialah Allah semata yang memiliki. Dialah Allah semata yang memiliki kebaikan dan pemberian al-jazil itu yang melimpah. Yang berlimpah saja. Ya, nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada saja yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang agung. Jadi pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah memilih bangsa Arab ya sebagai kaum yang darinya diutus nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bebas memberikan anugerah kepada siapa saja. Ya, ini sekaligus membantah ya orang Yahudi yang mereka kecewa karena nabi yang terakhir bukan dari golongan Bani Israel, yang melainkan dari golongan bangsa Arab ya. Meskipun sebetulnya baik Bani Israel maupun ya bangsa Arab itu bertemu ya di Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Nah, lanjutkan ayat yang kelima. Silakan Bu A. Mana Bu A? Bu, tayyib nggak bisa ya. Ya, Ummu Fudail ya. Baca Ummu Fudail. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa kitab Taurat, kemudian mereka membawanya seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Betapa buruk perumpamaan kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Masalu mubtada, alladzina isim mausul sebagai khabar, humilu fi'lun madin, alwawu sebagai fa'il, at-taurata maf'ulun bihi, summa harfu atfin, lam harfu nafin wa jazmin, yahmiluha yahmilu fi'lun mudhari majzum bilam, ha maf'ulun bihi. Kama sali jarum majrur, dan ini khobar dari masalu ya Ustaz. Al-himari mudhafun ilaih, yahmilu fi'lun mudhari, wal fa'ilnya huwa asfaro maf'ulun bihi. Bisa fi'lun madin jamid, masalu fa'il al-qawmi mudhafun ilaih, alladzina isim mausul sebagai na'at ya Ustaz. Ya. Yeah. kadzabu fi'lun madin wal waw sebagai khobar bi ayati jar wa majrur Allahi lafzul jalalah. Oh, bukan khobar, fa'il saya sebut tadi. Tadi Ibu maksudnya bilangnya kadzabu waw-nya khobar ya. Iya. Al waw sebagai fa'il afwan. Bi ayati jar wa majrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudhofun ilaih. Wal waw harfu 'athfin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, la harfu nafyin, yahdi fi'il mudhari wal fa'ilnya huwa al-qawma maf'ulun bihi al-zalimina na'at dari al-qawma. Tafsirnya syabahul yahud alladhi kullifu al-amala bit-taurati thumma lam ya'miluha lam ya'malu biha ka syabahil himaril ladzi yahmalu kitaban la yadri ma fiha qabuha mathalul qaumi alladzina kadzabu bi ayatillah walam yantafa'u biha wallahu la yuwaffiqul qawmat zalimina alladzina yatajawazuna hududahu wa yakhrujuna an ta'atihi. Artinya, Allah menyamakan kaum Yahudi yang kulifu ini menugaskan, yang ditugaskan ya Ustaz. Yang ditugaskan dengan amal, dengan Taurat, dan mereka tidak mengerjakannya. Itu seperti permisalan keledai yang membawa kitab-kitab yang mereka tidak bisa membawanya. Sangat jelek permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak memberi manfaat dengannya, dan Allah tidaklah memberikan taufik kepada kaum yang zalim, yang mereka itu melanggar batasan Allah gitu ya Ustaz. Nah, dan keluar dari ketaatannya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Perumpamaan orang yang diberi beban Taurat. Ya. Pemilu itu maksudnya dipikulkan kepadanya Taurat. Seperti ya, kemudian tidak mau membawanya. Perumpamaannya seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal. Amat buruk ya, amat buruk permisalan kaum yang mendustakan ayat Allah. Dan Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang Yahudi yang mana mereka diberikan Taurat seperti keledai yang diberi beban untuk membawa kitab-kitab yang tebal. Setebal apapun buku yang dibawa oleh himar, oleh keledai, tentu ya, keledai tidak bisa mengambil manfaat darinya. Karena keledai ini bodoh, ya, tidak bisa membaca. Dia bisa mengambil manfaat dari kitab yang ia bawa. Setebal apapun, sebanyak apapun yang dia bawa, itu tidak menjadikan ya, keledai tersebut menjadi pintar. Dia tetap ya, hewan. Ya. Nah, begitulah keadaan orang Yahudi. Ya. Mereka diberikan kitab Taurat untuk diamalkan, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Bahkan mereka mendustakan ayat-ayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka seperti keledai. Jadi seakan-akan Taurat yang ada bersama mereka tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Berbeda dengan kaum muslimin ya. Kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran ya. Diberikan Al-Quran lalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Segala apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dilakukannya. Kemudian apa yang dilarang ditinggalkannya. Sementara orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini diberikan Taurat tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Bahkan mereka mendustakan ayat-ayatnya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang zalim. Jadi zalim itu bukan hanya seorang manusia mengganggu manusia yang lain kemudian disebut zalim, bukan. Ya bahkan kezaliman yang paling besar ya kalau itu berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahudi ini tidak mau mengamalkan isi Taurat padahal Allah utus kepada mereka Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah turunkan kepada mereka ya kitab Taurat tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Ya, nah. Lanjutkan. Yang Ikhwan masih ada yang mau baca ya. Pak Ahdan mau baca. Ya, baca Bu Hayati. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Awliya'ulillahi min dunin nasi fatamanna'ul mawta in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengira bahwasanya kalian kekasih-kasih Allah dari selain manusia, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Qul fi'il amr. Ya ayyuha. Ya harfun nida. Ayyu munada. Ha alha'u harfu tambih. Alladhi isim mausul. Badal dari min ay. Dari ayyu. Hadu fi'il madi. Fa'ilnya waw. In harfu syartin wajazim wajazm amtum fi'il madi annakum anna isim anna harfu taukid kum isim anna au harfu aulia khobar aulia u khobar anna lillahi jar wa majrur min duni jar wa majrur annasi mudhafun ilaihi fa harfu jawab tamannau fi'il amr waw sebagai fa'il al mauta maf'ulun bih in harfu syartin wajazm kuntum kunni fa'ilun madin gitu madinakis ya tumnya isim pana isim sodikin khobar kana. Qul ayyuhar rasulu lilladzina tumsiku bil milati al-yahudi lilladzina tamassaku kali ya. Oh tamassaku. Lilladzina tamassaku bil millatil il ya yahudiyatil muharrafati innad da'it innad da inda mau baca ini innad da'itum innad da'itum kadziban annakum ahibba'u allahi ahibbahu allahi duna ghairikum minan nasi fatamannau al mauta in kuntum sadiqina fid di'aikum hubbullahu lakum. Fidda'ikum hubballahi lakum. Hubballahu lakum. Hubballahi. Hah? Hubballahi lakum. Lakum. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang berpegang kepada agama Yahudi yang menyimpang. Yang menyimpang. Bila kalian mengaku secara dusta bahwa kalian adalah kasih Allah dan selain kalian bukan, maka silahkan berharap kematian. Memang apa, orang-orang yang benar dalam apa yang kalian klaim bahwa cinta Allah adalah milik kalian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu iz'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang yang memegang teguh agama Yahudi yang disimpangkannya. Karena sebetulnya ajaran Yahudi yang turun bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Tauratnya itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena isinya mengajak agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan agar mereka menanti nabi yang terakhir yang akan datang yang akan menyempurnakan agama mereka, yaitu agama Islam. Namun ya, para rahib atau pendeta-pendeta Yahudi banyak menyimpangkan, ya, banyak menyesatkan umat Yahudi dengan menolak sebagian ayat atau bahkan mengganti ayat-ayat ya dari kitab Taurat agar mereka menyimpang dari jalan yang hak hanya demi keuntungan dunia semata. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang Yahudi, jika kalian mengira bahwasanya kalian adalah para wali-wali Allah, jika kalian mengira bahwasanya ya Allah mencintai kalian, min dunin nas, bukan umat yang lain, fatamannaw al-mauta in kuntum shadiqin, maka berharaplah ya kematian mendatangi kalian jika kalian orang-orang yang benar. Faktanya orang Yahudi itu takut mati. Orang Yahudi itu takut mati dikarenakan mereka tahu bahwasanya mereka telah memilih jalan yang sesat. Namun mereka sengaja menjalaninya. Ya hanya karena hasad yang mereka miliki, hanya karena kesombongan yang mereka miliki, mereka tidak mau menerima Islam. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Nur Rahim baca. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Dan mereka tidak akan menginginkan yang demikian itu selama-lamanya, kematian itu selama-lamanya disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Allahu harfu istinaf la annahiyah yatamannau dia fi'il mudhari kan nahiyah ini nafiyah. Naam, la anahiyah. Nafiyah, nafiyah. Oh, nafiyah, naam. La nafiyah. Yatamanna, yatamannau dia fi'il mudhari. Al-wawu. Dengan dia tamannau dia, enggak tamannauna itu dia. Kan itu dia. Yatamannauna. Wawunya fa'il. Al-ha, dia maf'ulun bih. Abadan, hal. Bima dia jar wa majrur qaddamat fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke isim mausul ma. Aidihim, ini aidihnya apa Ustaz? Bima qaddamat aidihim, aidih itu fa'ilnya. Bukan ma fa'ilnya Ustaz, bukan yang fa'il kemana? Enggak. Kan dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka kan? Kan berarti kan fa'ilnya aidih. Ini marfu'nya di mana Ustaz untuk aidihnya itu? Kan dia memang jamaknya itu aidih itu. ID, berarti dia anu apa? Muqaddar, Ustaz. Muqaddar ya, nah. Maksud muqaddar. Ya. Yeah. Nah, ID dia fa'il marfu bidhamah muqaddarah. Kemudian dia sebagai mudhaf dan him sebagai mudhafun ilaih. Al-wawu harfu isti'naf, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, alimun dia khabar marfu, bidzalimin alba dia harfu jar, adzalimin isim majrur bilba. Kemudian ininya tafsirnya, wala yatamanna haula il yahudu al mauta abadan itharan al hayati dunya ala al akhirah wa khawfan min iqabillahi lahum بسبب ما قدموه من الكفر وسوء الفعل والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. Dan mereka ini para orang-orang Yahudi tidak akan mau mengharapkan kematian selama-lamanya, dikarenakan mengharapkan lebih mengutamakan dunia atas akhirat, dan dikarenakan takut dari hukuman Allah terhadap mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat berupa kekufuran dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Tidak sedikit pun yang tersembunyi atas Allah dari kezaliman mereka. Naam Ustaz. Tabarakallahu fik wa jazakallahu khairan. Fik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidh-dhalimin. Dan mereka tidak akan mau mengharapkan kematian selama-lamanya disebabkan apa yang telah mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi orang Yahudi itu tidak mungkin mau mengharapkan kematian karena mereka menyadari bahwasanya mereka telah berbuat ya yang salah. Mereka telah menempuh jalan kesesatan. Maka mereka ya kalau bisa akan berusaha menghindari kematian. Ya sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya, lanjut. Ya Bu Am baca. Namaste. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu melarikan darinya, melarikan diri darinya, maka sesungguhnya dia akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Qul fil amr inna harfu taukid wa nasbin al mauta isim inna alladhi isim mausul khabar inna tafirruna fi'ul mudhari atta fa'il minhu jaru wa majrur fa'u harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin ha'u isim inna mulaqikum khabaru inna kum mudafun ilaih summa harfu atfin turadduna fi'ul mudhari al-waw fa'il ila alim jar wa majrur al-ghaibi na'ad wasyahadati al-waw harfu atfin al-ghaibi bukan na'ad mudaf ilaih ay alimi dan ila alimi jar wa majrur al-ghaibi mudhafun ilaih al-wawu harfu atfin syahadati ma'tuf 'ala al-ghaibi al-fa'u harfu atfin yunabbi'u fi'ul mudhari mabniun lil majhul kum maf'ulun bihi bima jaru wa majrur kun fi'ul mudhari fi'lun madhi naqis tum isim kun ta'maluna khabaru kun. قل إن الموت الذي تهربون منه لا مفر منه لا مفر منه فإنه آتي إليكم عند مجيئكم atin ilaikum inda maji'in ajalakum. Ya, inda maji'i ajalikum. Oh, ini mudhaf ilaih ya. Inda maji'i ajalikum. Summa turja'una yawmal ba'si ilallahil alimu bima ghaba wa ma hadara. Fayukhbirukum bi'a'malikum wa sayujazikum 'alaiha. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu ingin larikan diri darinya tidak akan lolos darinya. Kamu tidak akan lolos darinya. Maka sesungguhnya dia akan datang kepada kalian ketika datang ajal kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan pada hari berbangkit kepada Allah yang maha mengetahui dengan apa-apa yang gaib dan apa yang tampak. Dan akan diberitakan kepada kalian amal-amal kalian. Dan dia akan membalas kalian atasnya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian pasti akan menghampiri kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan di dunia. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu, ya, kalau kita lihat saat ini, mereka berlomba-lomba agar hidup lebih lama. Ya, dengan membuat obat-obatan, ya, dengan membuat suplemen-suplemen agar hidup lebih sehat, menjaga pola hidup, dan seterusnya. Namun, sepandai-pandainya manusia, ya, sekalipun seluruh dokter berkumpul, ya, di satu tempat, mereka tidak bisa menghindari kematian, ya. Betapapun manusia berusaha ya lari dari kematian, kematian pasti akan menghampiri mereka. Sekalipun misalnya seseorang membuat bunker, ya, apa itu namanya, tempat tersembunyi di bawah tanah yang terlindungi dari segala macam bahaya, kalau memang sudah waktunya mati, maka dia akan mati, ya. Dan setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui hal yang gaib ataupun hal yang nampak. Tidak ada yang tersembunyi, ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan mengabarkan kepada kalian apa saja yang kalian dahulu lakukan di dunia. Jadi tidak ada yang akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mungkin, ya, banyak terdakwa atau tersangka yang berhasil menyembunyikan perbuatan buruknya, lalu kemudian ia lolos dari pengadilan di dunia. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada yang bisa lolos dari pengadilannya. Setiap orang akan mendapatkan, ya, sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Barang siapa yang menanam, ya, benih-benih kebaikan di dunia, maka ia akan memanen, ya, kebaikan di akhirat. Dan barang siapa yang menanam benih-benih keburukan di dunia, maka dia pun akan mendapatkan balasannya, mendapatkan hukumannya di akhirat, ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.